بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، telah kita bahas bersama pada pembahasan yang telah lalu beberapa masalah yang penting yang perlu kita pahami bersama terkait dengan makna dan penggunaan kalimat as-sunnah. Kemudian juga pembahasan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan as-sunnah dengan makna al-hadis. Maka kita akan masuk kepada pembahasan makanatus sunnah, ay makanatul hadis fil Islam. Kedudukan hadis di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak firman-Nya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak sabda-sabda beliau menyebutkan tentang betapa tinggi derajat al-hadis, sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berpaling dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan barang siapa yang meninggalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir, dia akan kafir ketika meninggalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil seorang akan beragama Islam dengan baik, dengan benar ketika dia bersikukuh dengan ucapannya, saya akan berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Mustahil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang menunjukkan kedudukan sunnah Nabi SAW, yakni hadis Nabi SAW di dalam Islam, yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-hadis sama kedudukannya dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Ini al-hadis sama kedudukannya dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Iya, harus kita yakini ma'asyiral muslimin, sebagaimana Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul, ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang melihat betapa tingginya derajat hadis ini. Karena sebagaimana Al-Quran adalah wahyu, hadis juga apa? Wahyu. Iya. Yeah. Dalilnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan keempat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat dari hawa nafsunya. Bukan hawa nafsu yang merupakan sumber ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan. Iya. Wahyu dari Allah. Jadi tidak seperti manusia biasa yang pembicaraannya dipengaruhi dengan nafsunya, dipengaruhi dengan kepentingan pribadinya, dipengaruhi dengan lingkungannya, dipengaruhi dengan kemarahannya. Kan demikian ya. Kalau manusia itu bicara sedang marah, berubah sudah. Yang tadinya teratur, tadinya baik, kasar, kaku, terpengaruh dengan kemarahannya, terpengaruh dengan lingkungannya. Ya. Karena lingkungannya ini apa namanya, seperti ini, biru, maka dia mengatakan yang apa? Biru. Lingkungannya apa namanya, putih, mengatakan putih. Lingkungannya warna hitam, akan mengatakan apa? Hitam. Iya. Wabillahi taufiq. Rasul tidak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada sebuah kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahabat ini sahabat yang sangat rajin mencatat semua ucapan Rasul. Iya. Kalau Rasul berbicara dicatat. Rasul berkhutbah apa catat semuanya. Dan yani apa yang beliau ucapkan, beliau tulis semuanya. Ya. Sampai diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah mengatakan, tidak ada orang yang hadisnya lebih banyak dari aku, kata beliau. Ya, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena beliau menulis, saya tidak menulis. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Suatu saat ada beberapa orang yang berkata kepada Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, apakah engkau catat semua yang kamu dengar dari Rasul? Bukankah Rasul juga terkadang marah? Yeah. Yeah. Apakah engkau juga tulis semua ucapan Rasul ketika beliau marah? Yeah. Baik. Bisa difahami tidak? Yeah. Maka ketika itu sempat Abdullah bin Amr tidak menulis. Kemudian didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr, memerintahkan kepada Abdullah bin Amr, wahai Abdullah bin Amr, tulislah semua yang kamu dengar dari aku. Semua yang keluar dari mulutku, tulis semuanya. Wallahi demi Allah, tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali hak, kecuali benar. Dalam keadaan beliau sakit, dalam keadaan beliau apa namanya? Marah, dalam keadaan semuanya hak, tidak ada yang apa? Batin. Karena ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh yang lain yang menunjukkan sabda Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan orang yang mati syahid. Beliau bersabda, yang maknanya kurang lebih orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Kemudian beliau terdiam sejenak setelah menyebutkan keutamaan mereka diampuni dosa-dosanya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau terdiam sejenak, kemudian tiba-tiba beliau mengatakan, illa dain, kecuali hutang, kata beliau. Ya. Baru saja Jibril menyampaikan kepada aku, ya, untuk menambahkan kalimat ini. Ya. Jadi apa yang beliau ucapkan ini juga apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan betapa pentingnya dan keharusan kita untuk berhati-hati dari masalah hutang. Ya. Baik, kalau kita punya hutang, ya, Hendaknya kita mengambil hutang orang, yakni mengambil mereka dengan niat untuk mengembalikan. Ini yang paling penting. Karena kita hajat memang boleh. Bukankah Rasul juga meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang, ya, dengan seorang Yahudi, dan baju perang beliau apa namanya tergadaikan. Yakni menunjukkan boleh, bukan suatu hal yang haram. Ada hajat, ada kebutuhan saat kita hutang. Namun ketika kita mengambil hutang, mengambil harta dari orang, harus memiliki niat untuk mengembalikannya, satu. Kemudian yang kedua, harus ada upaya untuk kemudian apa? Mengembalikannya. Karena betapa bahayanya masalah hutang ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan ini bisa mempengaruhi orang yang berjihad fisabilillah. Ya, yang mati syahid. Iya. Wabillahi taufiq. Kemudian contoh yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wahyu. Ya. Suatu saat ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Rasul tentang keadaan saudaranya. Wahai Rasulullah, adik saya, saudara saya sakit perut, ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, isqihi asalan, beri dia apa namanya, madu, ya. Beri dia minum madu. Pulang sahabat ini, kasih madu, ternyata tidak sembuh. Kembali lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, masih sakit, ya Rasulullah, sakit perut adik saya atau saudara saya. Kata Rasul, isqihi asalan, beri dia apa? Madu. Kembali lagi kasih madu, belum sembuh lagi. Kembali lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi Rasul mengatakan, isqihi asalan, dipertegas oleh Rasul, beri dia madu. Ucapan beri dia madu, ucapan siapa? Ucapan siapa? Rasul, kan namanya. Dan ini hadis atau bukan? Hadis. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kemudian Rasul mengatakan, isqihi asalan, beri dia madu. Sadaqallah, Allah benar. Wa kadzaba batnu akhik, dan yang dusta adalah perut saudaramu ini. Yang mengucapkan Rasul, namun Rasul menisbatkan kebenaran kepada siapa? Allah. Sadaqallah, betul Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni Rasul mengucapkan ini dari siapa? Dari Allah, wahyu dari Allah. Sehingga Rasul mengatakan sadaqallah, Allah maha benar, Allah benar yang beliau wahyukan, ya. Dan yang dusta adalah perut saudaramu. Maka dia pun kembali ke rumah, dikasih habanai madu, walhamdulillah sembuh. Ya, ya. Di sini ada dalil, ya, bahwasanya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari kisah ini juga ada beberapa faedah yang penting yang terkait dengan masalah obat, ya. Bahwasanya sesuatu memang betul itu obat, namun untuk memberikan pengaruhnya, ya, tidak bisa langsung, terkadang harus ada dosis, ya. Satu, ya, belum ada tanpa apa pengaruhnya. Dua, juga belum ada tanpa pengaruhnya. Tiga, baru mulai ada apa tanpa. Pelajaran penting dari hadis ini, ya. Sesuatu itu jelas obat, ya, namun terkadang kelebihan dosis, terkadang kurang dosisnya, dan seterusnya. Baik. Dan sebagai penutup yang pertama ini, ikhwan, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, ala wa inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah sesungguhnya aku mendapatkan dari Allah Al-Quran, diwahyukan oleh Allah apa? Al-Quran. Wa mislahu, dan yang semisalnya, yang semisal dengan Al-Quran, ma'ahu, bersama dengan Al-Quran. Berarti Rasul menyamakan antara Al-Quran dengan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani, sama dari sisi apa? Keduanya adalah apa? Wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wahyunya Allah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan tingginya kedudukan Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyak sekali ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengikuti semua yang datang dari Rasul, mengambil semua yang datang dari Rasul. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mengambil semua yang datang dari Rasul, bukan hanya Al-Qurannya saja, tapi juga apa? Al-Quran dan hadis. Karena hadis itu juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari orang lain. Iya. Wabillahi taufik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh, Allah mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, dan semua apa yang datang dari rasul kepada kalian, fakhudhuhu, ambillah dia. Ya, coba jawab pertanyaan. Masing-masing menjawab pada dirinya. Apa yang datang kepada kita dari Rasul? Apakah Al-Quran saja? Tidak. Namun Al-Quran dan apa? Hadis. Di sini Allah tidak membedakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, dan semua apa yang datang dari Rasul kepada kalian, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi atas kalian, tinggalkanlah. Iya. Wabillahi taufiq. Juga dalam ayat yang lain kita masukkan dalam poin yang kedua ini, perintah Allah untuk apa namanya? Mengikuti semua yang datang dari Rasul. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Nabi kepada manusia seluruhnya, "in kuntum," jika kalian betul-betul tuhibbuna Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, "fattabi'uni," ikutilah aku. Ikuti aku. Ikuti keyakinanku, ikuti ucapanku, ya. Ikuti muamalah yang aku lakukan, ikuti yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-Qur'an dan apa? Al-Hadis. Demikian Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia seluruhnya. Qul, katakanlah, "In kuntum tuhibbuna Allah," jika kalian betul-betul mencintai Allah, "fattabi'uni," ikutilah aku dalam segala hal. Maka pahalanya apa? Yuhbitkum Allah, Allah akan mengampuni kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga. Di antara yang menunjukkan kedudukan apa? Al-hadis. Al-hadis adalah bayan lil Quran wa tafsirun lil Quran. Al-hadis adalah bayan, penjelasan bagi Al-Quran, dan juga tafsir bagi apa? Al-Quran. Mustahil seorang akan memahami Al-Quran terlepas dari apa? Jika dia lepas dari hadis. Mustahil seorang akan mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak mau mengamalkan hadis. Mustahil seorang akan meyakini dengan keyakinan yang benar kalau hanya mengambil Al-Quran saja kemudian meninggalkan apa? Al-hadis. Mustahil. Karena fungsi dari Al-Quran adalah apa? Sebagai bayan, penjelasan dari Al-Quran, wa tafsir, dan juga tafsir dari apa? Al-Quran. Wabillahi taufik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-44, Allah mengatakan, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra," dan kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu az-zikr, Al-Qur'an, "litubayyana lin-nas," untuk engkau jelaskan kepada manusia. Iya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi. dibacakan kepada manusia dan dijelaskan oleh Rasul maksud-maksudnya, tafsirnya. Ya, tugas Rasul adalah menjelaskan Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran masih bersifat umum, kalau ada pengkhususannya disebutkan dalam hadis misalnya. Atau dalam Al-Quran yang masih disebutkan secara mujmal global, disebutkan secara rinci dalam apa? Dalam hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Abu Amr Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwasanya bayan, penjelasan dari Rasul terhadap Al-Quran itu ada dua jenis. Ini faedah. Bayan, penjelasan Nabi SAW terhadap Al-Quran ada berapa jenis? Ada dua jenis. Baik. Jenis yang pertama, bayannya Rasul, penjelasannya Rasul terhadap ayat-ayat yang masih bersifat mujmal, global tadi. Yang disebutkan dalam Al-Quran masih global, disebutkan rinciannya. Ya. Jadi banyak contohnya. Ya. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih global. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini. Allah hanya menyebutkan wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan tentang salat subuh dua rakaat? Tidak. Apakah disebutkan dalam Al-Quran salat duhur empat rakaat? Tidak ada. Dicari dari awal sampai akhir. Kemudian tentang sifat salat, diawali dengan takbiratul ihram, apakah ada dalam Al-Quran? Diakhiri dengan salam, apakah ada dalam Al-Quran? Kemudian bacaan-bacaannya, bacaan yang sifatnya sunnah, doa iftitah, atau yang sifatnya rukun seperti surah Al-Fatihah, apakah ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Iya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dahulu atau tadi kita bacakan bersama di depan, Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Salat. Rasul mengatakan miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miftahus shalah, kunci salat adalah at-tuhur, bersuci. Dan Rasul menjelaskan tentang bagaimana cara berwudu dengan lengkap, bagaimana cara mandi dengan lengkap. Wa tahrimuha takbir, dan yang mengawali salat sebagai pembuka salat adalah takbir. Wa tahliluha taslim, dan sebagai penutupnya yang mengakhiri adalah apa? Taslim, salam. Ya. Yeah. Baik. Kemudian semua bacaan-bacaan salat, ketika rukuk baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Rasul jelaskan. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Ketika sujud ada bacaan, juga tidak ada dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis. Oleh karena itu, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Madkhal, Madkhalud Dalail. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, sebuah kisah. Dari Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan seorang sahabat yang bernama Imran Ibn Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu beliau sedang duduk bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba ada seorang yang ada di situ, ya, berdiri mengatakan, "Wahai Imran, tidak usah kamu sebutkan hadis-hadis Nabi SAW. Cukuplah engkau ceritakan kepada kami Al-Quran." Demikian. Persis seperti apa yang diucapkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Akan ada orang yang seperti itu. Dan muncul sahabat masih ada. Subhanallah. Lalu bagaimana zaman ini? Sudah tambah menyebar penyakit ini. Iya. Demikian dia mengatakan, "La tuhadithuna illa al-Quran, wahai Imran, wahai sahabat Nabi Imran bin Husain, jangan kamu menceritakan kepada kami kecuali Al-Quran saja. Tinggalkan hadis." Baik. Imran bin Husain menahan amarahnya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, ya, mencontoh baginda Rasul. Rasul juga mencontohkan dan dicontoh oleh para sahabat, ya. Persis seperti seorang pemuda dulu, ya, ketika tiba-tiba berdiri di hadapan Rasul dan tidak dari belakang berkata, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Luar biasa, ya. Tapi Rasul tidak langsung memarahi atau tidak. Imran bin Husain mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh Rasul, dekatkan orang itu kepada kita, dekatkan dia. Maka mendekatlah orang ini, ya. Seperti dulu Rasul memerintahkan orang yang berzina ini, minta untuk berzina, dekatkan kepadaku. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, wahai fulan, ya, makna hadis, ya, kamu sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat dan seterusnya. Seandainya kamu dan orang-orang yang semacam dengan kamu mendapatkan tugas untuk membuka Al-Quran dari awal sampai akhir, apakah engkau akan mendapatkan bahwasanya sholat duhur 4 rakaat? Apakah engkau akan mendapatkan sholat asr itu 4 rakaat? Apakah engkau akan mendapatkan sholat maghrib itu 3 rakaat? Apakah engkau akan mendapatkan keterangan-keterangan ini semuanya? Ya. Kemudian juga, kalau kamu baca dalam Al-Quran, apakah engkau akan mendapatkan bahwasanya tawaf di Ka'bah itu 7 kali tawaf? Yang ada hanya perintah untuk apa? Tawaf. Wal yatawwafu bil baitil atiq, dan hendaknya kamu tawaf mengelilingi Ka'bah, namun tidak disebutkan berapa kali tawaf. Tidak pula disebutkan dari arah mana, searah jarum jam atau apa, berlawanan dengan jarum jam. Wallahi demi Allah, ya, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Ya. Alhamdulillah itu. Seandainya manusia dipersilakan memikirkan diri sendiri, sakarepe dhewe. Ada yang tawaf 1 kali, ada yang tawaf 5 kali, ada yang tawaf 7 kali, ada yang searah jarum jam, ada yang beralas jarum jam, apa yang terjadi juga? Ya. Kacau balau apa yang terjadi di Ka'bah itu. Ini semuanya diterangkan dalam apa? Hadis. Demikian juga ma'asyiral muslimin tentang zakat. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Apakah kita dapatkan dalam Al-Qur'an harta-harta yang harus dizakati? Kambing, unta, kemudian apa? Sapi. Dan nisab-nisabnya apakah disebutkan? Jika kamu punya kambing sebanyak 40, maka keluarkan zakatnya 1. Misalnya, apa ada dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Zakat emas, zakat perak, nisabnya apa disebutkan dalam Al-Qur'an? Tidak. Ya. Zakat seorang memiliki panen, ya, korma, gandum dan seterusnya, apa ada dalam Al-Qur'an? Ya. Nisabnya? Tidak, tidak ada. Juga tentang haji, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perintah haji dalam Al-Qur'an. Ya. Apakah ada dalam haji itu rincian dalam Al-Qur'an, serinci-rinci sebagaimana disebutkan oleh Rasul? Tidak ada. Ya. Apa yang diucapkan ketika memulai ihram? Labbaika hajjan atau labbaika umratan? Apakah lafaz talbiyah diajarkan juga dalam Al-Qur'an? Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak? Tidak. Ya. Bacaan ketika tawaf apakah disebutkan juga? Semuanya tidak ada. Adanya di dalam apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, "Khudzu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada poin yang ketiga tadi, bahwasanya Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW memiliki kedudukan yang tinggi. Di antara kedudukan hadis, hadis itu adalah bayan sebagai penjelasan apa? Al-Qur'an. Dan bayan hadis terhadap Al-Qur'an ada 2 yang sudah kita sebutkan tadi, menjelaskan yang mujmal dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, bayan yang kedua, al-hadis mendatangkan hukum yang baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Jadi di Al-Qur'an tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tapi dalam hadis ada. Jadi sama sekali tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya. Hukum yang baru yang ada dalam apa? Hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Apa contohnya? Contoh hukum yang ada dalam hadis namun tidak ada dalam Al-Qur'an. Contohnya, diharamkannya hewan-hewan yang apa? Yang buas, yang bertaring, ya, bercakar, ya, memangsa buruannya dengan taringnya dan cakarnya. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran haramnya apa namanya harimau, tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Kalau hanya berpegang dengan Al-Quran, silakan kamu makan harimau, ya. Silakan kamu makan anjing, silakan kamu makan kucing, ya. Karena tidak ada dalam apa? Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada larangan untuk makan kucing. Silakan kamu makan kucing. Ya. Kalau kamu berpegang dengan apa? Ya. Al-Quran saja katanya. Ya. Karena ada hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam apa? Hadis. Rasulullah SAW mengatakan, atau disebutkan dalam hadis, naha Rasulullah SAW apa namanya? Kulli dhinabin minas sibah. Kulli dhinabin minas sibah. Rasulullah SAW melarang semua hewan yang memiliki taring dari hewan-hewan buas yang memangsa dengan taringnya. Masuk di dalamnya apa tadi? Kucing, anjing masuk di dalamnya, ya, masuk juga dalamnya harimau, ya, dan seterusnya. Ya, hewan-hewan yang seperti ini. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Seperti juga dilarangnya untuk menggabungkan seorang wanita dengan bibinya. Menggabungkan seorang wanita dengan bibinya tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran hanya larangan menggabungkan dua orang saudara menjadi istri kita. Saya menikah dengan seorang wanita, ya, kemudian menikah lagi istri yang kedua bareng, ya, kakaknya atau adiknya, saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Hukumnya apa? Haram, dilarang dalam Al-Quran. Dalam hadis ada tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran, yaitu dilarangnya seorang menikahi seorang wanita kemudian menggabung dengan apa? Bibinya. Juga tidak boleh. Tidak ada dalam Al-Quran ini. Jadi hadis datang dengan hukum yang apa? Yang baru, yang tidak ada sama sekali dalam apa? Al-Quran. Yeah. Baik. Dan juga banyak sekali contoh yang mungkin akan panjang kalau kita apa namanya sebut. Banyak contoh yang mungkin akan panjang untuk kita sebut. Ya. Seperti contohnya yang lebih penting lagi juga masalah nama-nama Allah. Asmaul Husna. Ada nama-nama Allah yang tidak disebutkan dalam apa? Al-Quran. Namun disebutkan dalam apa? Hadis. Ya. Subhanallah, kalau kita buang hadis itu dan kita tidak berpegang dengan hadis itu, akan jadi apa kita? Ya. Salat bagaimana? Hadis bagaimana? Orang ini tidak konsekuen kalau dia mengatakan saya berpegang teguh dengan Quran saja, tidak berpegang pada hadis. Akan keluar dari Islam. Seperti telah disebutkan tadi, barang siapa yang meninggalkan hadis, kafir, dia kafir. Banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, yang kemudian menjelaskan Al-Quran dan seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang keberapa? Poin yang ketiga. Jadi hadis adalah bayan penjelasan bagi apa? Bagi Al-Quran. Kemudian yang keempat, di antara perkara yang menunjukkan betapa besarnya dan tingginya derajat hadis Nabi SAW, kedudukan hadis dalam Islam, adalah ancaman yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan hadis, bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Demikian firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Allah mengatakan, "Fal yahdhar," hendaknya berhati-hati, hendaknya takut, bersiap-siap orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menimpanya fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Disegerakan oleh Allah. Orang yang menyelisihi Rasulullah SAW, menyelisihi hadis-hadis Nabi SAW, diancam dengan fitnah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelaskan makna fitnah, atau Imam Malik mengatakan fitnah itu adalah kekufuran. Ya. Ditanamkan dalam hati itu ragu-raguan terus mengantar kepada kekufuran. Ya. Fitnah yang sangat besar. Atau ditimpa adab yang pedih. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Saya akan bertanya sebuah pertanyaan. Apakah ada dalam Al-Quran perintah untuk makan dengan tangan kanan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran. Ini sekaligus contoh bagi masalah yang keempat tadi. Ketiga, bayan. Tapi dalam hadis ada perintah untuk makan dengan tangan apa? Kanan. Yang tidak ada dalam Al-Quran. Rasul mengatakan kepada Umar ibn Abi Salamah, Rabi' beliau, putra apa tiri beliau, anaknya Ummu Salamah. Rasul mengatakan kepada Umar, ya Umar atau ya Ghulam, kul biyaminik wa kul mimma yalik, atau ya Ghulam sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, wahai anakku, dalam sebagian riwayat ya bunai, demikian. Wahai anakku, ucapkan basmalah. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang paling dekat denganmu. Iya, perintah makan dengan tangan kanan. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasul berjalan melewati seorang yang sedang makan dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri dia makan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ya fulan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kemudian orang tadi mengatakan, mastata, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana wong tangan kanannya saja utuh. Ya. Beda kalau tidak punya tangan. Baru dia mengatakan, tidak bisa, tangan saya lagi diperban, tangan saya lagi patah, nah, ini baru. Sehat walafiat, Rasul mengatakan, makan dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, mastata, saya tidak bisa. Kemudian Rasul mengatakan, kalau demikian kamu tidak akan bisa. Langsung turun azab Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa mengangkat tangannya. Tidak bisa mengangkat apa? Tangannya. Dibayar kontan seketika itu juga. Maka benarlah firman Allah ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan sebuah kisah yang masyhur di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ada seorang yang menyebutkan tentang keutamaan siwak, ya. Siwak kayu arok yang biasa digunakan untuk bersiwak. Bagaimana Rasulullah SAW mencintai siwak. Rasulullah SAW mengatakan, as-siwaku madharatun lilfam mardhatun lirabb. Ya. Siwak itu menyebabkan bersihnya mulut dan menjadi sebab keridhaan Allah, dan juga keutamaan siwak dan seterusnya. Tiba-tiba ada seorang mengatakan, ya fulan, kalau saya, ya, siwak itu tidak saya gunakan kecuali untuk membersihkan dubur, kemudian dimasukkan ke dalam duburnya. Na'udzubillah min dzalik. Coba, di sini sedang menyebutkan keutamaan siwak, sedang menyebutkan bagaimana Rasul memakai siwak. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, kalau saya, siwak itu saya gunakan untuk membersihkan apa? Dubur. Na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim kalau mendengar seperti ini, betapa sakitnya. Ya. Karena sedang disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka orang tadi tertimpa sesuatu, perutnya besar. Ya. Seperti orang hamil seperti itu. Ya. Besar. Sampai pada waktunya, ya, di suatu malam atau di salah satu apa namanya hari, keluar hewan dari duburnya seperti tikus. Ya. Hewan seperti tikus, ya, telah mencabik-cabik isi perutnya dan merobek duburnya. Dan kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Bahkan beliau mengatakan sebagian manusia sempat melihat hewan tadi. Ya. Dan anaknya, anak orang ini, ya, memukulnya sampai mati hewan ini. Ya. Dan orang yang menghina sunnah Rasul ini, hadis Rasul ini, ya, sempat hidup beberapa hari, kemudian mati dengan sebab itu. dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu hal yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan yang luar biasa terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati wahai kaum muslimin. Hendaknya kita berhati-hati. Kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita belum bisa melakukannya, sudah itu kita, berarti kita lemah imannya, belum bisa apa namanya melakukan. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan, kemudian ditambah dengan kita menghina sunnah Rasulullah SAW, hati-hati. Baik. Hati-hati dengan itu. Ada seorang yang dengan tulus memakai baju di atas mata kakinya, karena sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW, jelas hadis-hadisnya. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, dalam yang lainnya. Ya. Kemudian ada orang yang dia tidak suka dengan itu, risih melihat seperti itu, kemudian mengatakan, "Mas, ya, banjir mas, mau ke sawah mas," dan kalimat-kalimat yang serupa, penghinaan. Ya sudah, kalau memang kamu belum bisa melakukan, sudah, urusan anda. Itu menunjukkan memang belum bisa melakukan, iman yang masih apa? Lemah. Tapi jangan kemudian ketidakmampuan dan kelemahan iman ini ditambah lagi dengan apa? Penghinaan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Sama saja dengan sedang melihat Rasulullah SAW melewat, karena Rasulullah SAW itu pakaiannya, ya, di atas mata kaki, kemudian kita mengatakan, "Ya Rasulullah, apa ini sedang banjir ya Rasulullah?" Ya. Ya. Sama saja dengan itu, ya kan? Ya. Coba diperhatikan. Ya. Apabila itu masalah kita belum bisa melakukannya, ya sama dengan yang lainnya sesungguhnya. Betul, sholat duha adalah apa namanya? Ya. Sunnah. Orang tidak melakukan tidak apa? Tidak berdosa. Kalau kita belum bisa melakukan, ya sudah, itu urusan kita. Kita memang belum bisa sempurna dan masih banyak kekurangan. Jangan menghina orang-orang yang melakukan ibadah sholat sunnah duha misalnya. Ya. Baik. Ada di banyak sekolah-sekolah dan seterusnya, ya. Ya. Orang yang mulai ada semangat, atau di kampus-kampus mungkin orang mulai semangat melaksanakan sunnah waktu istirahat, datang ke masjid untuk sholat duha, alhamdulillah, tanda-tanda kebaikan. Tapi ada orang yang menghina, ya, apa yang dilakukan itu misalnya. Ini harus berhati-hati. Maka ini juga menunjukkan betapa tingginya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam setiap yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kedudukan sunnah, namun cukup empat hal ini sebagai penjelasan tentang betapa tingginya kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Hadis Nabi adalah wahyu Allah. Ya. Hadis Nabi, ya, adalah apa namanya? Penjelas dari Al-Qur'an. Ya. Baik. Kemudian juga hadis Nabi, Allah bela siapa yang menghinakannya, maka dia akan apa? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dari keutamaan apa? Hadis Nabi atau manzilah kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai penutup, kita wasiatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk perhatikan, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita membaca Al-Qur'an, kita juga mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah para ulama, ya, telah menulis kitab-kitab hadis untuk kita baca. Ya. Dan di antara mereka ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Ini yang kita baca. Karena kita mungkin belum memiliki perangkat untuk apa namanya? Membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Dan juga kita melihat ucapan para ulama untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ini pembahasan khusus untuk mengetahui tentang sejarah hadis dan seterusnya. Iya. Dan ada buku yang bagus untuk kita baca bersama-sama untuk panjenengan kaum muslimin apa namanya membacanya. Dan sayang kalau tidak memiliki buku ini. Ya. Seperti Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang atau disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah, menulis kitab ini Riyadhus Shalihin. Dan hampir semua kaum muslimin mengenal kitab ini, terutama apa namanya orang-orang yang belajar hadis dan seterusnya. Dan buku Riyadhus Shalihin bertebaran di toko-toko buku, toko-toko kitab. Dan juga buku ini sudah banyak diterjemahkan di negara kita ini. Berbagai macam penerbit dan seterusnya. Saya sendiri punya buku Riyadhus Shalihin terjemahan, dibeli oleh orang tua saya dan bertulis di situ bertanggal tahun 1977. Ya. Jadi sudah lama ini buku. Sebelumnya sudah ada. Ya, artinya buku ini cukup untuk sebagai langkah awal bagi kaum muslimin. Beli buku tadi yang sudah ada terjemahnya. Baca sehari satu hadis, dua hadis bersama dengan istri, bersama dengan anak, ya. Ya, dan seterusnya, atau dibaca di masjid bainal maghrib wal isya. Ya, kalau tidak ada yang memiliki kemampuan untuk baca bersama-sama hadis tadi, insyaallah ada faedah-faedah. Kalau ada yang tidak difahami, ditanyakan pada seorang yang berilmu sebagaimana disabdakan oleh atau firmankan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir, para ulama, jika kalian tidak tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari Al-Qur'an beserta dengan hadis dan melaksanakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan bagi kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Qur'an wa sunnati, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat, dan kita akan baca beberapa pertanyaan. Mohon penjelasan, apa perbedaan antara hadis mauquf dan atsar sahabat? Sama saja. Hadis mauquf adalah ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat. Kalau tadi ucapan, perbuatan, ya, disandarkan kepada siapa? Rasul, itu namanya hadis atau hadis marfu. Adapun yang disandarkan kepada sahabat, misalnya ucapan Abu Bakar As-Siddiq, ucapan Umar, ucapan Utsman, ucapan Ali bin Abi Thalib, maka ini namanya hadis mauquf atau atsar sahabat, sama saja. Ya. Dan ini juga penting, ma'asyiral muslimin. Ini kita juga sekaligus kita tambahkan di sini. Atsar sahabat atau hadis-hadis mauquf juga sangat penting untuk kita pelajari. Di samping juga kita mempelajari hadis-hadis sahabat Nabi. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang-orang yang paling paham terhadap ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling paham terhadap Al-Qur'an. Sehingga yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga apa namanya? Hadis Nabi dan juga apa? Pemahaman para sahabat. Bukankah Rasul bersabda seperti telah kita sebutkan tadi, di akhir zaman akan banyak fitnah, akan banyak perselisihan. Kemudian Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Ya. Pentingnya untuk kita kembali juga kepada ucapan-ucapan para sahabat. Dan di antara buku atau kitab yang mengumpulkan ucapan-ucapan para sahabat, ya, juga keputusan-keputusan para sahabat dalam menghadapi masalah-masalah dan seterusnya, ada kitab yang sangat besar ditulis oleh al-imam Abdul Razak Ibn Hammam As-San'ani rahimahullah. Beliau memiliki kitab dengan judul Al-Musannaf, ya, dicetak dalam 14 jilid buku ini, ya, berisi hadis-hadis apa? Mauquf, ya. Di samping juga ada hadis marfu. Juga Al-Imam Ibn Abi Syaibah juga memiliki kitab Al-Musannaf, ya. Dan betapa butuhnya kita apa namanya melihat ucapan-ucapan para sahabat. Dan kalau kita melihat kitab-kitab tafsir seperti tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah atau kitab-kitab tafsir yang lain, sering mereka menukilkan ucapan para sahabat. Ya, ketika menafsirkan ayat, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ya. Qala fulan dari sahabat Nabi. Ini menunjukkan pentingnya juga untuk kita mempelajari apa? Hadis-hadis mauquf. Wallahu a'lam. Ya. Terkadang datang di rumah saya serombongan orang dari jamaah tabligh. saya bingung. Apakah mempersilahkan dan menghormati mereka sebagai tamu atau bagaimana? Karena pengetahuan saya tentang salahnya jamaah tabligh membuat saya tidak bisa bersikap ramah ketika mereka datang ke rumah. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap mereka, mengingat mereka juga berusaha mengamalkan sunnah Nabi. Mengingat mereka juga berusaha mengamalkan apa? Sunnah Nabi. Ya. Baik. Ini pentingnya juga untuk kita sebutkan tadi. Apa makna sunnah tadi? Ada berapa makna? Ada 4 makna. Ya. Baik. Yang dimaksudkan oleh penanya sunnah dengan makna apa ini kira-kira? Jadi jamaah tabligh juga berusaha mengamalkan sunnah Nabi. Ya. Sunnah yang sifatnya mungkin apa? Mustahab ya, atau hadis mustahab lah. Ya. Tapi kalau kita lihat sunnah dengan makna apa? Yang lebih luas, betapa banyak jamaah tabligh mereka meninggalkan ajaran Rasulullah SAW, bahkan menyelisih, termasuk dalam masalah-masalah yang pokok, dalam masalah akidah. Ya. Dalam masalah akidah, banyak kerusakan-kerusakan mereka dalam masalah akidah. Ya. Banyak kerusakan-kerusakan mereka, ya, dalam masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok. Ya. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaatut tabligh adalah jamaah yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Menyimpang dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Baik. Di antara penyimpangan mereka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, akidah mereka dibangun di atas akidah sufiyah. Akidah apa? Sufiyah. Mengandung banyak kesyirikan. Bahkan pendirinya Muhammad Ilyas mengatakan dengan tegas bahwasanya jamaah atau tabligh dibangun di atas beberapa thariqah sufiyah. Thariqah Jistiyah, Syahrawardiyah, ya, Qadiriyah dan seterusnya. Ya. Dibangun di atas apa? Madhab yang sesat. Ya. Baik. Betul mereka mengamalkan apa? Sebagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan yang lebih besar. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di sini ada nasihat bagi mereka yang memiliki ilmu dan memiliki kekuatan untuk berikan nasihat kepada mereka. Ya. Maka nasihati mereka. Ya. Namun bagi kita yang tidak memiliki apa namanya ilmu, ya, memiliki kekhawatiran masuknya syubhat kepada diri kita, hendaknya kita tidak duduk dengan ahlul bidah. Ya. Tidak duduk dengan ahlul bidah. Karena bahayanya kita duduk dengan ahlul bid'ah. Apalagi ahlul bid'ah tadi orang yang suka jidal, yang suka namanya berdebat, ya, berusaha agar orang ikut kepadanya, mempengaruhi orang lain, ya, ini berbahaya. Ya. Yang seperti ini berbahaya. Kata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan mujalasatu ahlul bid'ah mumridatun lil qulub. Ya, mumridatun lil qulub. Duduk dengan ahlul bid'ah mumriwatunil qulub, menyebabkan hati ini apa? Sakit. Ya, menyebabkan hati ini sakit. Ya. Maka berhati-hati. Sampaikan nasihat kepada mereka kalau memang kita bisa memberikan nasihat. Namun seandainya ternyata duduk mereka ini adalah untuk apa namanya? Untuk mempengaruhi, ya, untuk menyampaikan apa namanya syubhat, dan kita sendiri juga tidak merasa aman, maka merupakan hak bagi tuan rumah untuk tidak menerima tamu. Bukan satu hal yang harus. Ya. Ada orang ketuk pintu, kita tahu dia membahayakan, menyebarkan fitnah, menyebarkan syubhat. Ya. Boleh kita katakan, saya sedang sibuk, saya, ya, dan seterusnya. Namun ketahuilah, mereka juga punya hak untuk diberi nasihat. Seandainya seorang memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat, berikan nasihat. Ya, namun jika tidak, hendaknya dia lebih mengutamakan untuk menjaga dirinya dan menyelamatkan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara yang mereka, atau penyimpangan mereka, jamaatut tabligh, mereka adalah orang-orang yang tidak melihat adanya jihad fisabilillah. Ya, jihad dengan makna perang, tidak. Kalau kita melihat sejarah berdirinya jamaatut tabligh, jamaatut tabligh ini tidak lepas dari apa namanya orang-orang Inggris ketika mereka menjajah India dan seterusnya. Ya, ya. Untuk dan agar melicinkan usaha mereka menjajah India, maka mereka berupaya untuk apa namanya mendirikan dan menyuburkan jamaatut tabligh ini. Ya. Karena di antara apa namanya? Ajarannya adalah ini tidak ada jihad fi sabilillah. Persis seperti Ahmadiyah dari sisi ini masalah jihad. Ahmadiyah tidak menganggap adanya jihad. Bahkan memberikan loyalitas kepada pemerintah apa? Inggris. Ya. Bahkan mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan wahyu dari Allah dengan bahasa apa namanya? Inggris. Ini luar biasa. Ya. Baik. Tidak ada jihad fisabilillah. Dan mereka membuat amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti khuruj. Mereka anggap ini sebagai jihad. Khuruj 3 hari, ya. Khuruj 7 hari, khuruj 40 hari, ya. Ya. Pergi ke mana-mana. Ya. Ke ITB, India, apa? ITB ya, Pakistan dan Bangladesh, ya. ITB, India, Pakistan dan apa? Bangladesh, ya. Harta habis untuk itu, dia tidak pergi haji, ya. Tapi untuk itu dan memiliki, meyakini memiliki keutamaan. Khuruj, dalam keadaan meninggalkan apa? Keluarganya, istrinya dan seterusnya. Apakah yang seperti ini ada dalam Islam? Ya. Tidak ada. Ya, kalau kita mempersilakan mereka, ya kita mendengarkan mereka, mendengarkan sebab mereka, ya, berbahaya yang seperti ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan, apakah menyelisihi al-hadis dalam perkara sepele? Misal makan tidak dengan tangan kanan, berpakaian tidak seperti Rasul karena tuntutan pekerjaan dan lain-lain disebut kafir. Wah, ngeri sekali ini. Ya. Tidak, ikhwan. Ya. Tapi ini dirinci, pembahasannya dirinci. Saya akan luruskan dulu pertanyaan ini. Coba perhatikan pertanyaan ini. Apakah menyelisihi al-hadis dalam perkara sepele? Nah, ini. Ketahuilah, tidak ada perkara yang sepele dalam apa namanya hadis Nabi. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada perkara yang sepele dalam hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis Nabi itu wahyu dari Allah. Kalau wahyu dari Allah berarti tidak sepele. Ini penting. Ya, ini harus diluruskan. Tidak ada yang sepele dalam hadis Nabi. Karena semuanya adalah wahyu dari Allah. Iya. Coba kalau misalnya seorang raja atau seorang presiden, ya, memerintahkan kepada bawahannya besok pakai baju batik misalnya. Ah, sepele, hanya baju batik saja. Ya. Saya mau pakai kaos oblong. Ya. Datang. Ya. Ketika ditanya kenapa? Sepele ini. Ya. Sepele kan urusan baju kaos oblong. Kaos oblong saya lebih mahal daripada baju batik itu. Nah, apa yang terjadi? Kamu menganggap sepele perintah Pak Presiden, pecat. Ini ucapan Presiden. Nah, ini ucapan Rasul SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahi tidak ada sesuatu yang sepele. Ya. Sepertinya sepele dalam pandangan manusia. Tidak boleh menganggap seperti itu. Coba kita lihat masyarakat muslimin. Disunahkan seorang masuk ke dalam WC untuk mengucapkan bismillah. Bismillah. Ah, sepele, hanya bismillah, hanya sunnah saja. Coba kita lihat apa pahala dan keutamaan seorang mengucapkan bismillah ketika masuk ke dalam WC. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan yang maknanya, sesungguhnya yang menjadi penutup aurat Bani Adam dengan pandangan jin adalah seorang mengucapkan bismillah. Kalau seorang mengucapkan bismillah ketika masuk dalam WC, akan ditutup pandangan jin, syaitan dari auratnya. Apakah sepele ini? Padahal hanya mengucapkan bismillah. Tidak ada yang sepele. Walaupun ini sunnah, tidak wajib, tidak ada. Atau misalnya tidak mencapai hukum wajib, namun pahalanya luar biasa. Keutamanya demikian besar. Seorang mengucapkan bismillah, ya, besar sekali. Seorang laki-laki mendatangi istrinya al-jima, disyaratkan mengucapkan bismillah. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Sepertinya sepele. Ini dengan bahasa yang seperti ini. Kita tidak mengatakan sepele. Ya. Tapi luar biasa. Rasul mengatakan seandainya dari hubungan suami istri ini dilahirkan seorang anak, maka Allah akan selamatkan anak ini dari gangguan syaitan. Subhanallah. Seumur hidupnya. Apakah ini sepele? Ya. Ya. Makan dengan tangan kanan, sepele. Tangan kiri saja. Ya. Ya. Baik. Tidak bisa seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, la ta'kulu bisimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bisimal. Karena syaitan itu makan dengan tangan apa? Kiri. Jadi mengandung unsur penyerupaan dengan syaitan. Bisa menjadi sebab dicabutnya barokah. Luar biasa, makanan enak tapi tidak dibarokah oleh Allah. Apa jadinya kita? Walaupun hanya nasi, ya, lauk garam, garam pun garam krosok, ya kan? Ya. Makan dengan tangan kanan, bismillah, ya, mensyukuri nikmat Allah. Jadi kebaikan bagi kita. Ya. Namun makan dengan tangan kiri dan seterusnya. Ya. Baik. Ini yang perlu di apa namanya diluruskan. Tidak ada yang sepele dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pertanyaan, apakah kalau kita meninggalkan itu kemudian dikatakan kafir? Ya tidak. Kalau dia tetap masih menghormati hadis Nabi SAW, ya dia hanya dia belum mampu dan seterusnya, dan dia tidak mengolok-olok, tidak mengejek-ejek, ya. Karena kalau mengejek-ejek Al-Quran, mengejek hadis, mengejek Nabi Muhammad SAW, ini bisa kufur, ya. Tentunya dengan syarat-syaratnya, tidak sembarang kita menilai seorang kufur, tidak sembarang, ya. Jadi tidak demikian. Ya, namun kita katakan orang ini ya belum bisa melaksanakan apa namanya sunnah Rasul SAW, seorang yang mungkin jahil, seorang yang mungkin masih belum apa namanya ya melihat betapa pentingnya untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Ya, yu'allam, orang yang seperti ini diajarkan kepadanya, disadarkan. Mudah-mudahan dengan itu seorang akan mendapatkan apa kebaikan. Ya, baik. Wabillahi taufiq. Subhanallah. Mudah-mudahan ini pertanyaan bukan sesungguhnya. Tapi kalau sesungguhnya ini hal yang apa namanya menyedihkan, ikhwan. Ada seorang anak memberikan amanah kepada ibunya untuk memberikan baju kepada saudara-saudara ibu, yakni bule-bulenya. Tapi ketika ibunya melihat baju-baju tadi, tidak disampaikan kepada bule-bulenya, karena sang ibu suka dengan baju-baju tersebut. Ya. Maka dipakailah oleh sang ibu. Ya. Ternyata ketika anak itu tahu ibunya memakai baju yang seharusnya dikasihkan, anaknya marah-marah. Sampai membuat ibunya sakit hati dan jatuh sakit. Luar biasanya. Dari peristiwa tersebut, apa yang dinasihatkan kepada anak tersebut? Ya. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Ini hal yang sangat menyedihkan. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, betapa besar hak seorang ibu. Ya. Ya. Jangankan marah-marah. Ya. Kalimat uff saja tidak boleh. Ya. Baik. Fala taqullahuma uffin wa la tanharhuma. Jangan kalian ucapkan kepadanya uff, tidak boleh. Ya. Ya subhanallah, ketika kita misalnya menitipkan baju ini kepadanya, kepada sang ibu, kemudian tiba-tiba ibu itu apa namanya suka dan memakainya, ini seharusnya ada pertanyaan pada diri kita, apa saya selama ini tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk ibu sampai kita tidak tahu kesukaan ibu kita? Ya. Baik. Betapa senangnya ketika kita mendapatkan sang ibu atau melihatkan ibu memakai baju yang kita tadi beli, sudah tidak masalah, kita carikan lagi, beli lagi, kita berikan kepada bule. Ya. Ya. Jangan kemudian marah ketika melihat sang ibu apa namanya, ya, memakai baju yang dititipkan kepadanya. Ikhwan, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kewajiban orang ini yang pertama bertobat kepada Allah. Wajib bertobat kepada Allah karena dia telah terjatuh pada kabair, dosa besar. Sangat besar dosa ini. Ya. Birrul walidain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan derajatnya sesudah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah kalian Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensekutukan Allah. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Yakni hak kedua orang tua ini besar sekali sesudah hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. luar biasa. Wajib bertobat kepada Allah. Bahkan jihad fisabilillah lebih rendah, yakni di bawah birrul walidain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Kata Rasul, "As-shalatu ala waqtiha." Amalan yang paling afdal adalah salat pada waktunya. "Tsumma ayyu ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul mengatakan apa namanya? "Tsumma birrul walidain." Birrul walidain. "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan "Al-jihadu fi sabilillah." Baru jihad fi sabilillah. Maka kewajiban yang pertama adalah bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, segera minta maaf kepada sang ibu. Minta maaf yang setulus-tulusnya. Dan berjanjilah kepada sang ibu tidak akan mengulangi lagi. Ya. Dan orang tua akan senang dan berbahagia ketika sang anak itu apa namanya? Ya, mencium keningnya, ya, meminta maaf kepadanya. Ya. Dan akan maafkan sang ibu itu. Ya. Walaupun akan terus teringat, wallahi orang tua kadang selalu teringat. Maka hati-hati, jangan sampai terulang lagi. Ya. Baik. Minta maaf kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, segera tutup perbuatan-perbuatan tadi dengan membuat orang tua senang. Bagaimana orang tua bisa senang? Bisa tertawa setelah menangisnya. Ya. Jaga ketika dia sehat, tunggu dia. Berikan perhatian kepada dia. Ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hamba-hambanya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang terkait dengan apa namanya? Apa yang seharusnya dilakukan untuk orang ini, ya. Dan ketahuilah doa orang tua mustajab, ya. Seandainya orang tua ini kita zalimi, mendoakan kejelekan, ya, bisa jadi menjadi sebab kejelekan bagi kita. Tidakkah kita ingat bagaimana kisah Juraij, seorang ahli ibadah dari Bani Israel, ahli ibadah. Namun ketika dia sedang sholat, ibunya memanggil, sedang sholat padahal. Tapi dia tidak apa namanya, tidak memenuhi panggilan ibunya. Marah sang ibu, mendoakan kejelekan, dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana jika kemudian sang ibu yang sedang marah dan sakit ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan untuk sang anak? Ya, bisa menjadi sebab dicabutnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, maka bersegeralah untuk melakukan beberapa hal yang telah kita sebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan tobat kepada kita semuanya. Berapa lama Rasul berdagang? Berapa lama Rasul berdagang? Allahu a'lam. Ya. Baik. Yang jelas Rasul berdagang sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ya. Belum diangkat menjadi Rasul. Beliau menikah pada umur yang ke-25. Ya. Dan sebelum menikah dengan Khadijah, beliau sudah berdagang. Ya. Yang jelas beliau memiliki amalan, pekerjaan yang dilakukan oleh semua Nabi dan Rasul, yaitu mengembalakan kambing. Rasul pernah bersabda, tidaklah seorang Nabi diutus kecuali pernah mengembalakan kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya pernah mengembalakan kambing waktu itu, dahulu, di Makkah. Ya, untuk mengambil beberapa upah dari orang-orang yang saya gembalakan kambingnya. Adapun berdagang, Rasul juga pernah berdagang. Ya, mendagangkan hartanya, apa namanya, Khadijah. Sampai kemudian menikah. Ya. Dan Khadijah adalah termasuk sebaik-baik wanita. Membantu Rasul SAW. Ya. Dan seterusnya, dari beliau pula anak-anak beliau, anak-anak Rasul SAW. Keenam anak Rasul, atau ya, ya, enam anak Rasul dari Khadijah. Dan satu dari siapa? Maria. Ya. Enam anak Rasul dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai wafatnya Khadijah, setelah itu Rasul hijrah, ya, ke Madinah. Baik. Sehingga saya tidak tahu berapa lama berdagang. Ya. Yang jelas, beliau berdagang sejak beliau sebelum menikah dengan Khadijah. Kemudian setelah itu menikah dengan Khadijah, ya, selama dengan Khadijah, nah, sampai wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Allahu a'lam. Rasul lebih lama hidup berkecukupan